ربما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Tempat maksiat untuk sholat, ya saya bilang lebih baik tempat maksiat untuk sholat daripada tempat sholat untuk maksiat. Simpel saja tuh sebenarnya. Saya sejak naik motor, masa belum punya apa-apa loh ngaji di tempat-tempat seperti itu. Saya masuk ke bus itu kehujanan, dilirik enggak sama LC itu enggak dilirik. Ah, miskin nih Ustaz, biasa. Maka kalau kemudian sekarang dicari, dipikir cari sensasi, waduh, mubadir saya 14 tahun mas, 12 tahun ngaji di tempat seperti itu. Saya enggak dapat apa-apa. Kanjeng Sunan Derajat itu pernah berpesan sama kita semuanya. Weneona geman marang wong wudo, weneona tongkat marang wong buta. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Itu artinya bagi saya ajaran kebaikan untuk menolong siapapun. Ini mereka seperti ini buta, butuh kita kecuntun. Ini kotor, butuh kita sapu. Ini gelap, butuh kita kasih pencerahan. Dakwah itu kan kewajiban kita. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Soal hasilnya itu besok seperti apa, itu urusan Allah. Kalau saya dikatakan saya menjemputkan hidayah untuk mereka, bahkan seorang Muhammad Rasulullah pun itu tidak berhasil membawakan hidayah untuk pamannya sendiri. Innaka lang tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah Muhammad karena hidayah itu urusan Allah. Lah masa aku enggak hidayah bocah-bocah itu, Mas? Enggak mungkin lah, miftah fi sapa. Tapi sedikit apapun ketika kita masuk seperti ini, saya yakin Mas, ada yang nyendal di tengah mereka. Alaihissallahu bi'akamil hakim. Yang berat menghakim itu cuma Allah. Saya bilang sama Mbak Sarkem, ya kalau orang-orang itu melihat kita memandang sebelah mata, ya memang mereka matanya picak sebelah, gimana? Saya bilang sama mereka, orang berbuat baik itu saja itu loh, kadang-kadang boring. Lihat kanan, yuk. Kadang-kadang boring, kadang-kadang ada bosan kan. Apalagi orang berbuat maksiat, itu pasti ada titik jenuhnya kok. Lah, untuk membuat titik jenuh itu kan pelan-pelan kita masuki mas. Kayak batu lah, kena air dikit-dikit, pada akhirnya dia akan berlubang. Jadi ya, kalau kemudian dikatakan orang bermaksiat, ya maksiat saja deh, gak usah ibadah, ini bahaya. Berbicara agama itu kan tidak melulu persoalan pahala dan dosa. Tidak hanya persoalan surga dan neraka. Tidak hanya persoalan baik dan buruk. Tapi banyak nilai-nilai yang bisa kita ajarkan di dalam ngaji itu sendiri. Lah, yang selalu saya tekankan kepada anak-anak itu adalah seburuk apapun kamu di hadapan manusia, tapi jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Jadi kita jaga keimanan mereka dengan cara seminimal mungkin. Karena ternyata kemaksiatan yang mereka lakukan itu tidak menghalangi mereka untuk ingat dengan Allah. Mereka nganu kok mas, mereka itu nilai-nilai ketuhanan juga bagus kok. Biasa loh kita ngaji itu nangis, mereka berdoa, kita ajak doa nangis itu. Ya mereka juga butuh Allah kok mas. Di kalangan ulama sendiri pasti berbeda pendapat, dan saya memahami itu. Bagi saya, ini caraku, ini metodologiku, ini manhajku, ini yang bisa saya lakukan. Saya memahami, saya nggak bisa seperti Ustadz Abdul Somad yang alim seperti itu. Saya nggak bisa seperti Ustadz Adi Hidayat yang ahli Quran. Nggak bisa seperti Pak Said Akil atau seperti yang lain lah. Nggak apa-apa, kalau dianggap ini memalukan ya, bagi saya lebih memalukan lagi kalau tidak ada aksi untuk teman-teman ini. Coba saya dikasih solusi yang lain. Kalau mereka suruh ke masjid, bisa nggak ngajak mereka ke masjid? Itu aja kan. Mereka suruh ngaji pakai berjilbab dulu. Ya, nggak tahu lapangan sih. Gitu. Kalau ini dianggap dakwah, ini dianggap memalukan bagi saya. Nggak ada aksi untuk anak-anak ini, nggak ada solusi untuk anak-anak ini. Itu jauh lebih memalukan. Sekarang, pertanggungjawaban kita sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai kiai di mana? Ketika melihat hal seperti ini dibiarkan tanpa memberikan solusi apapun. Apakah ini justru enggak jauh lebih memalukan daripada yang saya lakukan?